Allah demi Allah, Allah menghapus. Maka Rasulullah, maka Rasulullah, Dengan dari Quran Muslim, sedangkan yang dapat di mereka, perangi mereka. Jangan berpikir masalah muslim kalau tidak dibunuh atau tidak diperangkannya. Maka kata Allah Bawasan, dan anjikan ini untuk mencegah. Bukankah yang lebih besar, maka mereka diperangi, bukan langsung. Apa yang diberikan masa terpenting, apa yang diberikan? Tidak mereka berhubung. Karena kan? Ini adalah kalimat Allah Ta'ala yang menjelaskan sunnah Rasulullah kepada apa yang Allah berikan kepada asyahada terbunuh syirik. Kau khalif tapi memang orang-orang yang harus dibunuh halal darahnya. Ali bin Abi Thalib kafir bunuh dia. Abu Musa al-Ash'ari kafir bunuh dia. Dan Amr bin al-'As juga dia kafir bunuh dia. Maka bunuh itu membunuh orang yang Allah berikan syahadah.